Dari bumi Minatani dia dilahirkan. Suaranya merdu, banyak fannya lagi. Ada Block D, ada Ramayana, juga ada Mike Bro Shooting, Nisa, Pantura, Ju, Palapa. luar biasa.